hitunglah diri-diri kalian, dan hitunglah amalan-amalan kalian sebelum kalian dihisab nanti. Kalau sekarang kalian hitung dan kalian merasa kalian berbuat dosa, kalian bisa istighfar. Tetapi setelah mati, setelah lewat masa kehidupanmu, ditutup pintu taubat setelah hari kiamat, maka penyesalan tidak berguna sama sekali. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, hasibu anfusakum. Hitunglah diri-diri kalian sebelum dihisab nanti yaumul qiyamah. Kalau ihmal, melalaikan muhasabah, ya'ulu bihi ilal halak. Hada ya'ulu bihi ilal halak. Hada isyaratun ila maqablah. Hada isyarat kepada apa yang sudah dibahas tadi. Adarru alaihi al-ihmal wa tarkil muhasabah wal istirsal wa tamshiyatihah. Ini semua ya'ulu ilal halak, akan membawa seseorang kepada kebinasaan, kehancuran. Wahadihi halu ahlil ghurur. Dan ini adalah keadaan mereka-mereka yang dijuluki ahlil ghurur. Ahlil ghurur adalah orang yang tertipu oleh hawa nafsunya sendiri. Orang yang tidak pernah sadar apa yang diperbuat oleh dirinya sendiri. Yaghmid 'ainaihi 'anil 'awaqib, menutup matanya tentang apa yang akan terjadi dari akibat perbuatannya. Yaghmid 'ainaihi, menutup kedua matanya dari awaqib, akibatul umur, dari perkara-perkara yang merupakan akibat perbuatannya, enggak pernah dipikir. Pokoknya dia kerjakan, saya suka, dia kerjakan, saya senang, selesai. Padahal di balik itu nanti ada akibat-akibat yang jelek di dunia wal akhirat. Kalau perbuatan-perbuatan dosa, maka akibatnya di akhirat adalah adab. Dan di dunia adalah kerugian dirinya sendiri. Semua perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, semuanya merupakan perkara yang bermadarat. Allah SWT ketika mengharamkan sesuatu adalah karena kasih sayang pada kalian, pada kita, pada seluruh manusia. Maka kata Allah, jangan. Demikian pula Rasulullah SAW menyatakan dari Allah SWT, dari wahyu, menyampaikan apa-apa yang berbahaya buat kalian, jangan, itu haram. Maka siapa yang melanggarnya, pasti dia akan mendapatkan mudarat di dunia sebelum di akhirat. Tetapi mereka-mereka ahlul ihmal, ahlul ghurur, yaghmid 'ainaihi 'anil 'awaqib, tidak pernah dia mau melihat apa akibat perbuatannya. Wa yamshil hal, mengikuti keadaannya sendiri, apa adanya dia kerjakan. Wa yattakil 'alil 'afw, dan menyandarkan kepada afu. Apa menyandarkan kepada afu? Gampang nanti minta maaf. Kerjakan aja dulu. Gampang nanti minta ampun, selesai. Ini namanya ittikal. Ittikal, menyandarkan pada afu. Ikhwan fillah na'azakumullah, ya kalau kebetulan kalian sempat meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata kamu katakan nanti gampang kita istighfar, nanti gampang kita minta ampun, nanti gampang kita taubat, ternyata mati sebelum taubat, apa yang akan terjadi? Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala min su'il khatimah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari akhir hidup yang jelek. Su'il khatimah. Mati dalam keadaan 'asi, mati dalam keadaan zalim, mati dalam keadaan bermaksiat. Na'udzubillah. Maka jangan menganggap remeh masalah-masalah tersebut. Orang yang yattakil 'anil 'afw fayuhmil muhasabata nafsihi wa nadhar fil 'aqibah. Maka dia melalaikan muhasabatu nafsihi. Melalaikan tentang muhasabah, penghitungan diri. Wa nadhar fil 'aqibah, dan melalaikan pula, tidak peduli, tidak mau melihat akibatnya yang dia perbuat, atau akibat dari perbuatan dia. Wa idza fa'ala dzalika sahula 'alaihi muwaqa'atud dzunub. Dan kalau sudah demikian, maka mudah baginya untuk terjerumus ke dalam dosa-dosa. Orang yang tidak pernah muhasabah, enggak pernah periksa diri, enggak pernah menghitung perbuatan-perbuatannya, maka dia akan mudah terjerumus ke dalam dosa-dosa. Wa anisa biha. Bahkan merasa tenteram dengan dosa. Merasa tenang berbuat dosa. Wa usra 'alaiha sultamiha, dan susah untuk dilepas dari dosa. Susah untuk disapih dari dosa. Infam itu artinya disapih. Asalnya dari seorang atau bayi yang menyusui kemudian dilepas dari susuannya, itu dikatakan infam. Atau disifailnya Fatim. Kalau perempuan, Fatimah. Baru tahu makna Fatimah. Artinya bayi yang sudah disapih. Qadibidina azakumullah. Dikatakan uzra alaiha fadamaha. Maka menjadi susah untuk disapih dari dosa. Karena sudah terlalu sering terbiasa, enggak pernah peduli, enggak pernah menghitung. Sehingga dalam keadaan lama-kelamaan, dia terbiasa dan susah untuk dilepas. Walau hadarahu rasyidahu al-ilm. Rasyidahu al-ilm. Al-ilhamiyya ashal min al-futam wa tarkil ma'lufi wal-mu'tad. Walau hadarahu. Kalaupun sampai kepada dia rasyadahul ilm, dibimbing oleh ilmu, sampai kepada dia bimbingan ilmu, annal hamiyah ashal minal futam, tetapi hamiyah lebih mudah bagi dia daripada futam, daripada melepas kemaksiatan. Hamiyah itu ngotot untuk tetap dalam keadaannya, tidak mau berubah. Itu hamiyah. Hamiyah al-jahiliyah. Hamiyah seperti keadaan bagaimana jahiliyah ketika menerima dakwah tauhid. Mereka menentang Rasulullah SAW dengan keras. Dan mereka bertaasub, bersikukuh dengan kesyirikannya. Itu yang dikatakan hamiyah. Hamiyah al-jahiliyah. Ketika orang tadi didatangi ilmu, dibimbing dengan ayat dan hadis, didatangi oleh para orang yang berilmu, alim, ulama, menyampaikan hadis, menyampaikan ayat, al-hamiyah ashal minal fitam. Ternyata orang tadi lebih suka untuk hamiyah, bersikukuh dengan kejelekannya, dengan kemaksiatannya, daripada fitam. Lebih mudah bagi dia daripada melepaskan kemaksiatannya. Wa tarkil ma'lufi wal mu'tad. Tidak bisa dia meninggalkan sesuatu yang sudah ma'luf, al-mu'tad. Al-mu'tad terbiasa. Al-ma'luf juga maknanya yang sudah terbiasa, yang sudah sering dikerjakannya. Qadirina azakumullah, demikian keadaan orang yang meninggalkan muhasabah. Sehingga muhasabah harus ada sebelum beramal dan setelah beramal. Berkata Ibnu Abid Dunya rahimahullah, haddatsani rajulun min Quraisy. Zikir annahu min waladi Talhah ibn Ubaidillah. Menyampaikan kepadaku seseorang dari Quraisy, diceritakan bahwa orang itu adalah anaknya Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala kana Thawbah ibn Sunnah birraqah wa kana muhasiban li nafsih. Bahwasanya seorang yang dipanggil dengan nama Thawbah bin Sunnah dalam keadaan sebagai raqiq, yani budak. Wa kana muhasiban nafsi, dan orang ini selalu muhasabah, menghitung dirinya. Fahasaba yauman, maka dia menghitung pada satu hari. Faida huwa ibnu sittina sanah, menghitung dirinya ternyata dirinya telah 60 tahun. Sepertinya riqqahnya adalah nama tempat, wallahu a'lam. Karena tidak tepat kalau dikatakan raqiq. Birriqqah, ini daerah yang namanya riqqah. Beliau menghitung dirinya. Amalan yang telah dikerjakan, berapa lama dia mengerjakan. Ternyata dia menghitung dirinya, dirinya sudah berumur sittina sana. Sudah berumur 60 tahun. Fahasaba ayyamaha. Dia hitung berapa hari itu 60 tahun itu. Faidah ia 21,000 yawmin wa 500 yawm. Ternyata jumlahnya berarti saya sudah menjalani 21,000 hari atau 21,500 hari. Fasarraha, maka beliau menjerit. Wa qala ya wailata awqa rabbi bi 21,000 dhan. Apakah aku akan bertemu Allah dengan 21,000 dosa? Kalau dianggap sehari berbuat dosa sekali. Kita berapa kali sehari? Berbuat kesalahan, berbuat dosa. Kata beliau, aku berarti paling sedikit 21 ribu kali aku berbuat dosa. Wa kaifa wa kulli yaumin alafin adzunub. Apalagi kalau sehari ribuan dosa saya kerjakan. Huma kharaja maghsiyan alaih. Maka dia menjerit minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, ketakutan, takut pada Allah Subhanahu wa taala, hatta maghsiyan alaih, sampai dia terjatuh pingsan tidak sadarkan diri. Fa idza huwa bimayyit, tiba-tiba ketika orang-orang berdatangan, ternyata beliau telah wafat rahimahullahu taala. Fa sami'u qailan yaqul, ya laka raqdatan ila al-firdausil a'la. Tiba-tiba ada yang berkata atau terdengar suara yang berkata, wahai engkau akan mendapatkan tempat di Firdausil A'la. Khonibrin a'azakumullah, para ulama yang jauh lebih saleh dari kita, tentunya dosanya jauh lebih sedikit dari kita, tetapi toh mereka takut pada Allah dan mereka bertaubat pada Allah dan mendapatkan husnul khatimah. Kenapa? Karena mereka menghitung. Menghitung diri. Saya sudah beramal apa selama ini? Apa yang saya sudah kerjakan selama ini? Qulana a'udzubikumullah. Adapun mereka-mereka yang tidak pernah menghitung dirinya, enggak pernah bercermin siapa dirinya dan apa yang sudah dikerjakan, maka orang ini tidak pernah kenal dirinya sendiri. Enggak pernah kenal dirinya, maka dia menjadi orang yang paling ujub, bangga diri, sombong, merasa orang yang paling suci, paling hebat, paling tinggi, paling saleh, dan meremehkan manusia. Si fulan demikian dan demikian, seakan-akan dia paling saleh, paling suci, karena dia gak pernah bercermin dan gak pernah menghitung kemarin berbuat apa, tadi malam berbuat apa, dan berapa hari yang lalu berbuat apa, bulan yang lalu berbuat apa. Apakah yakin Allah ampuni atau belum minta ampun? Kalaupun mengatakan saya sudah minta ampun, apakah mesti Allah ampuni? Atau ada penghalang-penghalang yang menyebabkan engkau tidak diampuni? Alhamdulillah, tidak bisa kita menyimpulkan satu kesimpulan sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia enggak bisa dipastikan pasti diampuni, enggak bisa. Alhamdulillah, sehingga semestinya membawa seorang menjadi orang yang takut kepada Allah dan menjadi orang yang tawadhu, merasa dirinya bukan apa-apa. Merasa dirinya bukan orang yang paling suci, merasa dirinya bahwa dirinya adalah manusia biasa yang banyak salah dan lupa. Dan kesimpulan semua itu, an yuhasib nafsah awla alal fara'id. Kesimpulannya bahwa menghisab diri, menghitung diri, memeriksa diri adalah awla alal fara'id. Awla bi alif layyinah wala bi alif, mungkin harusnya awla bi alif layyinah, awla bil fara'id. Nah, qala rahimahullah bahwa an yuhasib nafsahu awalan atau awla alal fara'id. Kalau awla semestinya alifnya alif layyinah, bukan alif seperti ini. Kalau seperti ini awalan, dan itu tidak cocok. An yuhasib nafsahu awalan alal fara'id. Tapi kan yuhasib nafsahu awla alal fara'id lebih tepat. Yani lebih utama daripada mengerjakan faridah-faridah dan kewajiban-kewajiban. Fa'in tadkur fiha naqsan tadarakahu. Kalau dia melihat ada kekurangan, maka cepat dia kejar kekurangan itu. Tadarakahu, yani segera mengerjakannya. Imma biqadain au islah. Dikejar dengan apa? Imma biqada au islah. Qada artinya mengganti apa yang terlewat. Kalau islah, memperbaiki apa yang sudah lewat. Qulana a'udzubikumullah, ada beberapa perkara yang harus diqada. Ketika kita ingat, oh ternyata saya belum mengerjakan ini kemarin atau tadi malam, maka kerjakan segera. Qadaan. Atau istilah memperbaiki, kemarin saya kurang lengkap, maka hari ini akan saya kerjakan lebih lengkap lagi. Itu istilah. Tsumma yuhasibaha 'alal manahi. Baik. Alaan kita lihat lebih tepat kita katakan awalan, karena pertama yuhasib nafsahu awalan 'alal fara'id. Baik. Pertama dihitung itu adalah kewajiban-kewajiban dulu. Apakah sudah sempurna atau belum sempurna? Kalau ada yang tertinggal harus diqadha, maka diqadha. Atau ada yang kurang sempurna, maka disempurnakan. Maka ketika kita mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan kewajiban dan faraid tadi, maka kita kerjakan dengan lebih lengkap dari kemarin. Thumma yuhasibaha 'alal manahi. Thumma ini qarinah, bahwa tadi awalan bukan aula. Thumma yuhasibaha 'alal manahi, kemudian menghitung larangan-larangan. Fa in 'arafa annahu irtakaba minha syai'an. Kalau dia ternyata melihat dan mengetahui dirinya telah mengerjakan larangan-larangan Allah, tadarakahu bitaubah. Hendaklah dikejar dengan taubat. Kalau ternyata ada larangan-larangan yang kita kerjakan, maka hendaklah bertaubat, wal istighfar wal hasanat al mahiyah. Taubat, istighfar, dan kemudian mengerjakan hasanat al mahiyah, kebaikan-kebaikan yang akan menghapusnya. Karena dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Thumma yuhasib nafsahu 'alal ghaflah. Kemudian menghitung pula dirinya tentang kelalaian-kelalaian. Apa yang dia kerjakan dari perkara-perkara ghaflah? Perkara yang melalaikan dirinya. Fa in kana ghafala 'amma khalaqa la amma khuliqa lahu tadarakahu bidzikr. Kalau dia lalai, lupa untuk apa dia diciptakan di dunia, maka segera dikejar dengan ingat pada Allah Subhanahu wa taala, mengingat bahwa dirinya adalah makhluk yang harus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, wal iqbali 'ala Allah taala, kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah. Suma yuhasibuha bima takallama bih. Kemudian menghitung pula apa yang telah diucapkannya. Aw mashat 'alaihi rijlahu, atau apa yang telah dijalani dengan kakinya. Hari ini saya kemana saja? Ketika kamu berbaring, kamu mengingat, hari ini saya berjalan ke rumah fulan, ke masjid, ke toko, ke pasar, ke sini dan ke sana. Untuk apa? Karena apa? Niatnya apa? Dicocokkan dengan Quran dan Sunnah. Apakah itu baik atau jelek? Apakah itu sesuatu yang terpuji atau yang tercela? Apa sesuatu yang Allah ridai atau yang Allah benci? Muhasabah, dihitung. Au batashat yadahu, memeriksa pula apa yang telah dilakukan oleh tangannya. Au sami'athu udunahu, atau yang didengar oleh telinganya. Mendengarkan apa saja hari ini? Mendengarkan kajian ilmu, qiraatul Quran, atau malah mendengarkan nyanyian-nyanyian, musik-musik yang haram. Mada aradat bihada? Kalau haram tentunya istighfar. Masuk ke dalam apa yang disebutkan tadi sebelumnya, kemaksiatan-kemaksiatan atau larangan-larangan yang disebut manahi. Apa yatadarakahu? Yatadarakahu bitawbah wal istighfar wal hasanat. Harus dikejar kalau itu adalah haram dengan taubat, dengan istighfar, dan dengan hasanat yudhibna sayyi'at, dengan kebaikan-kebaikan yang akan menghapus kejelekan-kejelekan. Taib, kalau itu perkara yang baik, yang didengar baik, yang dikerjakan dengan tangannya baik, yang dijalani dengan kakinya arah-arah yang baik, tempat-tempat yang baik, yang diucapkan juga ucapan-ucapan yang baik, masih ada pertanyaan berikutnya. Kamu ngerjakannya karena apa? Apakah niat ikhlas karena Allah atau riya? Apakah kamu berbuat itu, kebaikan-kebaikan itu karena Allah, karena mengharapkan pahala dari Allah, atau hanya karena taklif ikut-ikutan, atau karena ingin dipuji oleh orang lain? Sum'ah, ingin didengar orang. Riya, ingin dilihat orang. Waliman fa'altahu, dan untuk siapa kamu kerjakan? Diperiksa. Wa ala ayyi wajhin fa'alahu, dan kalaupun niatnya untuk Allah dan itu kebaikan, masih ada pertanyaan lagi. Bi ayyi wajhin fa'alahu, dengan cara apa kamu kerjakan? Tangan saya tadi menolong orang. Baik, bagus, itu kebaikan. Niatnya kenapa? Sungguh karena Allah, tidak karena yang lainnya. Baik, dengan cara apa? Dengan cara Robin Hood haram. Tahu Robin Hood? Nyuri dari orang kaya bagikan orang miskin. Perbuatan baik atau perbuatan jelek? Oh, niatnya baik, saya ingin menolong orang-orang miskin. Tidak bisa. Kamu menolong mereka tapi dengan cara yang haram. Maka harus ada pertanyaan yang ketiga. Bi ayyi wajhin fa'altahu. Dengan cara apa kamu kerjakan? Menolong bagus. Niatnya karena Allah, masya Allah, ikhlas. Tapi dengan cara apa? Tidak boleh dengan cara yang haram. Harus dengan cara sunnah. Dengan cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa ya'lam annahu la budda an yanshur li kulli harakatin wa kalimatin minhu diwanan. Dan mesti dibentangkan untuk semua gerakanmu, gerakan tanganmu, gerakan kakimu, gerakan matamu, gerakan telingamu, gerakan badanmu, semuanya harus diukur dengan dua catatan. Diwan adalah catatan. Diwanun lima fa'al, liman fa'altahu wa kaifa fa'altahu. Apa catatan tadi? Catatan pertama, diwan liman fa'altahu. Untuk siapa kamu kerjakan. Catatan kedua, wa kaifa fa'altahu. Bagaimana cara kamu kerjakan. Yang pertama harus jawabannya tepat karena Allah. Liman fa'altahu untuk siapa? Untuk Allah SWT. Kalau kaifa fa'altahu, bagaimana kamu kerjakan? Harus tepat jawabannya. Seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Selain jawaban ini salah, kalau ternyata bukan karena Allah, istighfar cepat. Taubat. Dan hendaklah kamu memperbaiki di masa-masa mendatang. Jangan sampai terulang amalan baik, tapi bukan karena Allah. Sayang sekali. Demikian pula, jawaban kedua, kalau bukan jawabannya meniru Rasulullah SAW. Jawabannya, kaifa fa'atahu, dijawab, kami mengerjakannya seperti fulanun wa fulan. Bertentangan dengan sunnah Rasul. Bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Maka jatuh ke dalam bid'ah. Haram. Tapi saya niatnya ibadah. Niat kamu ibadah harus dengan cara yang diajarkan Rasulullah. Niat baik, caranya pun harus baik. Maka yunshar fihi diwanan. Harus di sana dibentangkan dua catatan. Amalan apapun yang kamu kerjakan dengan matamu, dengan telingamu, dengan perbuatanmu, dengan tanganmu, dengan kakimu, tanyakan dua pertanyaan tadi. Untuk siapa? Dan dengan cara siapa? Untuk Allah dan dengan cara Rasulullah. Bagus. Kalau untuk Allah tapi tidak dengan cara Rasulullah, maka hendaklah yatadarakahu bil islah. Hendaklah kamu kejar perbuatan itu dengan perbaikan. Kamu ikuti dengan perbaikan-perbaikan. Salah kemarin karena tidak cara Rasulullah, bukan dengan cara Rasul, dengan cara adat istiadat kampung yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak dicontohkan oleh para sahabat wala tabi'in. Ya jangan diulangi. Fal awal su'alun 'anil ikhlas. Berarti yang pertama adalah catatan yang mempertanyakan keikhlasan, ikhlas atau tidak ikhlas. Wasani su'alun 'anil mutaba'ah. Yang kedua adalah pertanyaan tentang ikutannya, ngikut siapa, ittiba'nya, ittiba' siapa, mengikut Rasulullah atau tidak. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in 'amma kanu ya'malun. Sungguh kata Allah, fa wa rabbik, sungguh demi Rabbmu, kami pasti akan menanyakan pada mereka seluruhnya. Amma kanu ya'malun, tentang apa yang mereka kerjakan. Perhatikan. Ini hisab. Kata Allah dengan sumpah dengan namanya, fa wa rabbika, sungguh demi Rabbmu, lanas'alannahum, dengan lam taukid dan nun taukid tsaqilah. Dengan lam taukid dan nun taukid yang tsaqil, yang berat. Lanas'alannahum ajma'in. Sungguh-sungguh pasti aku akan tanyakan mereka ajma'in seluruhnya. Tentang apa ya Allah? Akan ditanya tentang apa mereka ini? Amma kanu ya'malun. Tentang apa yang mereka kerjakan? Tentang amalan mereka. Amma kanu ya'malun, tentang amalan mereka. Kira-kira ditanya tentang apanya? Jumlahnya berapa? Alhamdulillah, pertanyaannya dengan dua pertanyaan tadi. Kerjakan untuk siapa? dan ngikut siapa? Apakah mengikuti Rasul atau tidak mengikuti Rasul? Apakah untuk Allah atau untuk selain Allah? Wa qala ta'ala, dalam ayat lain Allah juga berfirman, falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alanna almursalin. Sungguh-sungguh pasti aku akan tanyakan pada mereka-mereka yang diutus kepada mereka, yakni para rasul-rasul yang diutus pada mereka. Walanas'alanna almursalin, dan sungguh kami pasti akan tanyakan kepada para rasul. Berarti apa kaitannya? Kaitannya dengan ittiba'. Kata Allah, pasti aku akan tanyakan pada mereka, apakah mereka ngikut kalian wahai para rasul? Apakah mereka ini ngikut ajaran kalian wahai para nabi? Ditanyakan oleh Allah sebagai saksi. Maka kalau mereka betul-betul mengikuti para rasul, maka Rasul akan menjawab, ya Rasul, ya Allah, ummati, ummati, mereka pengikutku, mereka umatku. Tetapi kalau tidak, mereka akan mengatakan, aku berlepas diri. Inni bari'un minhum, aku berlepas diri dari mereka. Qul inna a'udzubikumullah. Nabi berlepas diri, para malaikat berlepas diri dari mereka, mereka yang berbuat kesyirikan-kesyirikan. Wala nas'alanna alladziina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin. Fala naqussanna 'alaihim bi'ilm. Wama kunna ghafilin, kata Allah, dan sungguh-sungguh kami akan kisahkan pada mereka dengan ilmu. Wama kunna ghafilin, wama kunna ghaibin, dan kami tidak akan lalai, kata Allah, kami dalam keadaan tidak ghaib, dalam artian ada dan tetap memperhatikan keadaan mereka. Maka Allah tanyakan kepada mereka, para rasulnya dan orang-orangnya yang mengikutinya, semuanya ditanya. Bukan karena Allah tidak tahu. Bukan pertanyaan-pertanyaan.